Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki ayat 32 dari surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dimengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki bagimu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 32 dari surat Ibrahim ini menceritakan tentang beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hambanya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah itu telah dibalas Allah jauh sebelum kita menunjukkan cinta kita kepadanya. Allah meminta kepada kita untuk menyembah Allah dan membayar infak, sedekah, dan zakat, berkurban atau membantu orang yang berada dalam kesusahan. Karena apa? Karena kita mencintainya. Jauh sebelum kita mencintai Allah, Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Jauh sebelum kita mencintai Allah, Allah telah terlebih dahulu mengucurkan nikmat kepada kita sebagai wujud dari cintanya. Di antara nikmat itu yang tidak bisa dinafikan oleh setiap insan manusia adalah Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan diri kita. Miliaran penduduk dunia ini, kalau kita wafat, selesailah kehidupan kita. Terlahirnya kita di bumi ini merupakan satu anugerah yang besar yang harus kita syukuri. Merupakan satu anugerah yang besar ketika kita lahir di bumi ini, Allah telah menciptakan langit, tempat kita berlindung sehingga tidak terjatuh, dan telah menciptakan bumi, tempat kita berpijak. Di samping itu, Allah juga menurunkan air dari langit sebagai sarana utama bagi kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Bukankah Allah telah menurunkan air sehingga kita dapat minum, dan minum itu sendiri merupakan kebutuhan prinsip dari manusia. Kemudian juga dengan air itu tumbuh-tumbuhan hidup, dan dengan tumbuh-tumbuhan hidup dan beserta air, hewan dapat hidup. Dengan adanya hewan, kita bisa mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan darinya kita dapat lebih menikmati hidup di dunia ini. Semua adalah rezeki dari Allah, tetapi dapatkah kita mensyukuri nikmat itu dengan tunduk dan patuh atas perintahnya? Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang tidak ada ciptaan itu sebelumnya yang terjadi. Artinya memang inilah murni, memang betul ciptaan Allah langit dan bumi. Dalam arti kata, langit dan bumi ini tidak ada pernah orang ataupun siapapun yang menciptakannya. Min ghairi ala ghairi misalin sabak, tanpa ada contoh sebelumnya mendahulinya. Menandakan bahwasanya ketika Allah mengatakan hal tersebut, bahwasanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha kuat. Karena Allah juga lah yang menurunkan air dari langit yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan apa segala apa menjadi kebutuhan kita kehidupan di dunia ini, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa wasakhkhara lakumul fulka, yaitu Allah prioritaskan untuk kita nikmati semuanya apa yang ada di atas bumi ini, sehingga kita dapat menjadikan semuanya itu nikmat Allah tambah menjadi lebih dekat kepada diri kita itu semuanya. Itulah intinya dari ayat ini dengan mengatakan wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita sudah, tempat kita itu berada, itu melainkan semuanya adalah tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kita minum atas izin Allah, kita dapat menyiram pohon-pohonan, dan kita dapat menanam dan dapat menghasil panennya, kita dapat berlaut dan dapat nelayan berlayan. Itu semua yang dapat diambil manfaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu apa lagi kita, kecuali melainkan hanya melaksanakan perintah Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dapat membuktikan bahwasanya Allah itu lebih maha kuasa. Maka kalau hal ini tidak kita buktikan dengan perintah Allah, kita akan tidak dapat menunjukkan bahwasanya Allah lah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala fasilitas di bumi ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar rahimakumullah, sedikit menambahkan dan memperdalam apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, bahwa pertanyaannya adalah kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan ayat sebelumnya, ayat 31, di mana Allah memerintahkan orang mukmin untuk melaksanakan salat. Jawabannya kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, bahwa ini ayat ini bertujuan untuk kembali memotivasi orang-orang yang beriman untuk semakin bersemangat di dalam melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah memerintahkan kita untuk salat dan untuk berinfak, jangan dianggap berat. Karena di dalam ayat 32 ini Allah mengatakan Allah yang ciptakan langit dan bumi, kamu tidak perlu harus susah-susah, hanya sekedar melaksanakan apa yang Allah perintahkan saja, dan itu suatu hal yang bukan memakan waktu seluruh kehidupan kamu. Salat hanya dalam batasan waktu 10 menit, 15 menit. Kemudian berinfak tanpa perlu harus setiap saat berinfak, ya. Ini semua memudahkan kamu agar kamu tetap melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi jangan berat, karena penciptaan langit dan bumi, menurunkan hujan di langit yang menjadi sumber rezeki, begitu juga dengan wasakhkhara lakumul fulka, ya, kekayaan-kekayaan yang ada di lautan, kekayaan yang ada di sungai, emas-emas yang sekarang ini lagi marak didulang di berbagai sungai, terutama sekali ada di daerah Tafsel itu yang menjadi sumber baru bagi pengayakan emas. Itu semua adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, dan tinggal hanya kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah dan jangan dijadikan sebagai suatu beban. Ayat ini juga memberikan pernyataan kepada orang-orang ateis bahwa sikap mereka itu tidak logis. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, ini ayat ini menunjukkan di mana Allah mengakui dirinya sebagai pencipta alam semesta, di mana tidak ada yang lain satupun yang berani mengakui menciptakan alam semesta. Dan kalau kita mau berpikir rasional dan menjawab dengan jujur bahwa memang tidak ada yang berani mengakui menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang pernah mengatakan saya adalah pencipta langit dan bumi, saya adalah pencipta hewan, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya adalah pencipta alam semesta. Oleh karena itu tidak perlu lagi diragukan keberadaan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ayat ini secara keseluruhannya juga memberikan pemahaman kepada kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan ritual yang bertentangan dengan perintah Allah. Langit tidak perlu disembah karena Allah yang menciptakannya. Begitu juga dengan hujan, tidak perlu diminta kepada langit, tapi diminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Begitu juga dengan laut yang dianggap memberikan sumber kekayaan yang begitu berlimpah ruah, terutama sekali bagi orang-orang yang tinggal di pinggiran pantai. Tidak perlu dilakukan ritual yang tidak-tidak memberikan sesajen dan sebagainya, karena menganggap laut memberikan hasil yang berlimpah. Karena Allah Subhanahu wa taala sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Begitu juga dengan sungai-sungai, jangan dianggap sebagai suatu hal yang sangat heboh ketika sungai itu ternyata kering dan tidak lagi memberikan apa yang kita butuhkan, karena sebenarnya semuanya itu adalah di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihkan akidah, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kuatkan keyakinan bahwa memang Allah sangat kasih kepada hambanya karena Allah memberikan kemudahan kepada kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari ayat 32 yang baru saja dikaji oleh Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita sesuatu perintah itu semuanya untuk kebaikan kita sendiri. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah fa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Malah ketika kita berbuat kebaikan, Allah akan menambah kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Tetapi satu catatan penting, ketika kita kufur, nikmat Allah jauh dari kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 32 dari surat Ibrahim ini menjabarkan kepada kita untuk pandai-pandai bersyukur, karena memang Allah telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat, mensyukuri apa adanya, karena tiada yang sia-sia ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya Allah.